Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yirda, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwani fi din, ayuha talabah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan materi kita, yaitu membaca penukilan yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari hafidhahullahu ta'ala tentang kalamul ulama terkait dengan manfaat dan faedah yang kedua yang kita dapatkan dari kitab-kitab bantahan Kutubur Rudud, yaitu kasyfu syubhah, dengan adanya sosok-sosok para ulama yang giat di dalam menulis dan menyampaikan bantahannya kepada ahlul batil, ahlul ahwa, ahlul bidah, maka syubhat-syubhat yang mereka lontarkan kepada sebagian kaum muslimin akan tersingkap dan akan ketahuan kepalsuan serta kebatilannya. Kemarin sudah kita baca ucapannya Al-Imam Yahya bin Ma'in dan juga ucapannya Al-Imam Ad-Darimi rahimahumallahu ta'ala. Sekarang kita membaca ucapannya Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari dalam kitabnya Al-Ibanatul Kubra di jilid yang kedua di halaman 542, beliau menyatakan wa rajulun akharu yahduru fi majlisin anta fihi hadirun ta'manu fihi ala nafsik wa yakthuru nasiruka wa mu'inuka fayatakallamu bikalamin fihi fitnatun wa baliyatun ala qulubi mustami'ihi liyuqi'a ash-shakka fil qulub لأنه هو ممن في قلبه زيغ يتبع المتشابه ابتغاء الفتنة والبدعة. Termasuk tempat yang kamu boleh berdebat padanya adalah tatkala ada orang lain hadir di majlis yang kamu ada padanya. Pada majlis tersebut kamu merasa aman terhadap dirimu dari penyimpangan-penyimpangan yang ada. Dan juga banyak orang-orang yang simpati kepadamu. Banyak orang-orang yang membelamu. Kemudian orang lain yang datang ke majelismu tadi, yatakallamu bikalamin fihi fitnah wa baliyah. Dia berbicara dengan sebuah ucapan yang di dalamnya ada fitnah dan musibah. Ala qulubi mustami'ihi, terhadap hati-hati orang yang mendengarnya. Liyuqi asyakka fil qulub, dia lakukan itu untuk meletakkan keraguan-raguan pada hati-hati hadirin. Li'annahu huwa mimman fi qalbihi zaigh, karena dia ini termasuk orang-orang yang di hatinya ada penyakit. Yattabi'ul mutasyabiha, dia mengikuti perkara-perkara yang tidak jelas. Ibtigha al-fitnah, dalam rangka menyulut api fitnah dan dalam rangka menghidupkan kebid'ahan. Wa qad hadara ma'aka min ikhwanika wa ahli madhhabika man yasma'u kalamahu. Dan telah hadir bersamamu di majlis tadi sebagian saudaramu dan sebagian pengikutmu yang mungkin mereka akan patuh mendengar dan patuh kepada ucapanmu. Illa annahu la hujjata indahum ala muqabalatihi, hanya saja mereka tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki argumen untuk menghadapi syubhat yang sedang disampaikan kepada mereka itu. Wala ilma lahum biqabihi ma ya'ti bihi, dan mereka tidak punya ilmu tentang betapa jeleknya tentang betapa jeleknya penyampaian yang disampaikan oleh orang tadi. Fa in sakatta anhu, apabila kamu diamkan saja, lam ta'man fitnatahu, maka kamu tidak akan aman dari fitnahnya. Bi an yufsida biha qulubal mustami'in, dan dia akan merusak dengan syubhatnya tadi hati-hati orang yang mendengarnya. Wa idkhali syaki 'alal mustabsirin, dan dia akan memasukkan keraguan terhadap orang yang sudah paham terhadap agamanya. Fahada aidan mimman taruddu 'alaihi bid'atahu. Orang yang seperti ini, orang yang datang kepadamu bersamamu ada orang-orang yang membelamu, kemudian dia berbicara dengan pembicaraan yang mengandung fitnah, mengandung syubhat. Kamu khawatir kawan-kawanmu yang tidak paham dapat terbawa dengan syubhat yang disampaikan oleh orang tadi, maka yang seperti ini adalah orang yang wajib untuk kamu bantah bid'ahnya. Wa khabitha maqalatihi, dan orang yang wajib untuk kamu bantah ucapan jeleknya. Wa tansyuru ma 'allamaka Allahu minal ilmi wal hikmah, dan kamu harus menyebarkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepadamu berupa ilmu dan hikmah. Nah ini. Supaya apa? Supaya saudara-saudaramu yang mereka mendengar penyampaian yang penuh syubhat tadi, mereka tersadarkan akan kebatilan apa yang disampaikan orang tadi. Agar saudara-saudaramu tidak tertipu dengan syubhat yang sedang dia sampaikan tadi. Akan tapi, barakallahu fikum, ada perkara yang penting. Tatkala kamu melakukan bantahan kepada orang tadi, tatkala kamu mendebat orang tadi atas penyampaian syubhatnya, wala yakun qasduka fil kalami khusumatuhu wala munabaratuhu, dan jangan sampai tujuanmu di dalam berbicara membicarakan syubhat yang orang tadi sampaikan, jangan sampai tujuanmu dalam berbicara itu adalah ingin mengalahkannya dan ingin mendebatnya. Wal yakun qasduka bikalamika khalasa ikhwanika min syabakatihi. Akan tapi hendaklah yang menjadi tujuanmu tatkala kamu berbicara membantah kebid'ahan orang tadi, membantah jeleknya ucapan orang tadi, hendaklah tujuanmu itu ingin menyelamatkan saudara-saudaramu dari perangkapnya. Nah ini. Jadi orang yang membantah ahlul bid'ah wal ahwa, baik secara lisan atau secara tulisan, dipesani oleh Al-Imam Ibnu Bapak Al-Ukbari, hendaklah tujuannya bukan karena ingin menang, bukan karena ingin dapat balasan, menulis kitab bantahan kepada fulan, tujuannya supaya fulan nulis bantah dia lagi, terus dia juga terus terbitkan lagi bantahan-bantahan, gak seperti itu. Tapi orang yang membantah ahlul bid'ah wal ahwa harus tujuannya adalah ingin menyelamatkan saudara-saudaranya kaum muslimin dari perangkapnya ahlul ahwa. Nah, fa inna khubatha'al malahidati innama yabsutuna shibaka syayatin liyasidu bihal mu'minin. Karena para penentang-penentang yang jelek itu, mereka mengarahkan perangkap-perangkap setan untuk menjerat kaum mukminin. Falyakun iqbaluka bikalamika wa nashri ilmika wa hikmatika wa bishri wajhika wa fasihi mantiqika ala ikhwanika wa man hadara ma'aka la alai. Maka hendaklah tatkala kamu maju berbicara membantahnya, dan kamu menyebarkan ilmumu, menyebarkan hikmahmu, dan kamu fasih berbicara di hadapan saudara-saudaramu, maka hendaklah tujuanmu itu bukan semata-mata ingin mengalahkan ahlu syubhah tadi. Akan tapi barakallahu fikum, hatta taqta'a ulaika anhu wa tahula bainahum wa baina istima'i kalamihi. Akan tapi tujuannya adalah kamu ingin memutus antara saudara-saudaramu dengan ahlu syubhat ini. Kamu halangi mereka dengan dia dari mendengar ucapan-ucapan syubhatnya. Bal in qadirta an taqta'a alaihi kalamahu binau'in minal ilmi, bahkan apabila kamu mampu untuk memotong pembicaraannya dengan sesuatu daripada ilmu, tuhawilu bihi wujuhan nasi anhu, yang kamu dapat memalingkan wajah-wajah manusia dari orang tadi, faf'al, maka lakukanlah. Ini ikhwan fiddin azana azakumullah, ucapan yang panjang dari seorang alim, al-imam Ibn Battah al-Ukbari rahimahullahu ta'ala, menjelaskan tentang kondisi-kondisi perdebatan. Ya, ada kalanya kita wajib untuk melakukan perdebatan, melakukan perlawanan terhadap syubhat yang dilontarkan di hadapan kita dan di hadapan saudara-saudara kita. Di antaranya tadi contohnya, ya beliau sebutkan, kamu ada di sebuah majelis, tiba-tiba ada orang lain datang, dia sampaikan syubhat di hadapanmu dan di hadapan saudara-saudaramu. Kamu khawatir, kalau kamu diam, kamu akan saudara-saudaramu akan tertipu dengan syubhat yang disampaikan kepada kalian, maka yang seperti ini wajib untuk kamu bantah syubhat yang dia sampaikan tadi. Tapi tujuannya adalah semata-mata ingin menyelamatkan saudara-saudaramu dari syubhat-syubhat yang disampaikan kepada kalian. Barakallahu fikum. Dan jangan tujuannya adalah ingin mengalahkan, ingin semata-mata berdebat. Nah, karena itu tidak dibenarkan. Nah, kemudian ucapan selanjutnya yang dinukilkan oleh Syekh Abdullah Bukhari hafizahullah adalah ucapannya Imam Ibnu Qudamah Al-Hanbali rahimahullah dalam kitabnya Tahrimun Nazar fi Kutubil Kalam di halaman yang ke-35. Wa ma'adati dzikra ma'aibi ashabina, dan bukanlah kebiasaanku menyebutkan kekurangan-kekurangan sahabat-sahabatku. Ya. Kata Imam Ibnu Qudamah, tidaklah menjadi kebiasaanku menyebutkan kekurangan-kekurangan, aib-aib teman-temanku, aib-aib sahabat-sahabatku. Wa innani la uhibbu satru auratihim. Sungguh aku sangat suka untuk menutupi aurah dan kekurangan-kekurangan mereka. Walakin wajaba bayanu hadzal rajul hina ghtarra bi maqalatihi qaumun, akan tetapi wajib atasku untuk menjelaskan keadaan orang ini yang dengan ucapannya suatu kaum tertipu. Waqtada bi bid'atihi ta'ifatun min ashabina, dan dengan kebid'ahannya sekelompok dari teman-temanku mengikutinya. Wasyakkakahum fi i'tiqadihim wa husnu dhannihim fihi, dan wajib atasku untuk menjelaskan keadaan orang ini tatkala dia mulai melontarkan keragu-raguan dalam keyakinan sahabat-sahabatku. Wa i'tiqadihim annahu min jumlati du'ati sunnah, dan tatkala mereka meyakini bahwasanya orang ini ahlu syar, ini termasuk bagian daripada du'atu sunnah. Fa wajaba hina idzin kashfu halihi, maka wajib dikala itu untuk aku singkap keadaannya, untuk aku sebutkan kejelekan-kejelekannya. Wa izalati husni dhannihim fihi, dan harus aku hilangkan sangkaan baik sahabat-sahabatku kepada orang yang seperti ini adanya. Liyazula anhum igtiraruhum biqaulihi, agar hilang dari mereka tertipunya mereka dengan ucapannya. Yanhasimudda bihasmi sababihi, faina syai'a yazulu min haitsu sabat, au faina syai'a yazulu min haitsu sabat, karena sesuatu itu akan hilang dari mana dia munculnya. Nah, ini barakallahu fikum ucapannya Imam Ibnu Qudamah rahimahullah tatkala beliau membicarakan ada satu orang dari madhab Hambali yang semadhab dengan Imam Ibnu Qudamah, namanya Ibnu Aqil Al-Hambali, terpedaya sedikit dengan ilmu kalam, ya, terpedaya tertipu dengan ahlul kalam. Maka tadi kata Ibnu Qudamah, sebenarnya aku enggak suka menyebutkan kekurangan-kekurangan orang lain. Aku enggak suka menyebutkan aib-aib orang lain. Tapi tatkala ada walaupun dia dari madhabku, tertipu dengan ilmu kalam, dan dikhawatirkan teman-temanku dari ahli madhab Hambali tertipu dengan orang ini hanya semata-mata karena madhab yang sama, semata-mata husnudzon kepada dia, meyakini termasuk daripada du'atus sunnah, maka kalau seperti ini keadaannya, khawatir apabila manusia tertipu dengan Ibnu Aqil Al-Hambali, maka wajib atasku, kata Ibnu Qudamah, untuk menjelaskan keadaan orang ini segamblang-gamblangnya kepada manusia. Walaupun dia dari mazhab yang sama, walaupun dia sebelumnya adalah temanku, tapi tatkala dia terpengaruh dengan ilmu kalam, ilmu bid'ah, dan dikhawatirkan manusia terbawa dengannya, maka wajib atasku, sebagaimana kata Ibnu Qudamah, untuk menjelaskan keadaannya dan menghilangkan husnudzon manusia kepada orang ini. Nah, ini ikhwan, barakallahu fikum, supaya apa? Supaya manusia tidak tertipu dengan pendapat-pendapatnya. Barakallahu fikum. Itulah yang dikatakan oleh beliau, juga menunjukkan bahwasanya dengan adanya ar-rudud, dengan adanya bantahan-bantahan kepada ahlul ahwa wal bidah, akan tersingkap syubhat yang sebelumnya tidak dikenali oleh manusia, dan akan tersingkap kepalsuannya serta kebatilannya. Semua itu agar manusia tidak tertipu dengan apa yang ahlul bidah dan ahlus syubhat ini lontarkan kepada mereka. Mungkin yang bisa kita sampaikan, insyaallah nuwasil fi darsinal qadim. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.